أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. Allahu alam bimbara diwazkur leneling sina Muhammad izkola waktu ni ngucap ayakulu tegese bakal ngucap sapa Allahu Gusti Allah li Isa kadwe kanjing Nabi Isa fil kiamati ing dalam dina kiamah taubi yukhan li kaumi kena arang memeleh kadwe kaumi sa ngucap-ngucap mila badia Isa Isa putra lanang Siti Maryam. Anta kulta anna tahu tawi siraiku ngucap siralina sikadu yang manusia ing lepat itakhiduni anda diakan siraka baini isun wa umialan ing bok isun ilahain ing pangeran noro indunillahi saking salian Allah. Kala ngucap sapa Isa kanjeng Nabi Isa wakad awadahulan teman-teman wil wakad aradahulan teman-teman wis ngegeter ya Isa ing lepat subhanak Maha suci Tuhan. Tanzihan laka amala yaliku bika minas syarik wa gairi. Tanzihan. Lingga bersihkan laka kadua Tuhan saking barangkang orang alayak yang makalawan Tuhan saking kang nyekutunilan lian syarik. Maya kunu ada seyogya yang bagi tegasa seyogya li ikut tetap kadua insun apa yang tak ucap insun malaysat malaysali bihaqtak. Ing barangkang orang nana yang mali kada ingsun ikut tetap kalawan hak kok khabar lesa ya ikut dari khabar lesa wali lan utawi li lapad li litabin kumedahkan kadwe tabin ing kuntu kultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun hu ing kau ing kuntu kultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun ing kaul ittakhidhuni faqad alimtah baka teman-teman iku maka teman-teman uninga Tuhan hu ing kau ta'lamu ma fi nafsi uninga le uninga Tuhan ing barang kang ukhfihi nyamarkeun ingsun hu ing ma fi nafsi ing dalam ati ingsun wala alamu ma fi nafsik lan ora weruh ingsun ing barang kang tetep ing dalam zat Tuhan. Ema tufihi tegese barang kang nyamarkan Tuhan hu ing mamin maklumati saking sakehe kang den kinawru innaka ing satuhune Tuhan anta Tuhan alamul ghuyub iku kang banget uningane ing pirang-pirang kang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullah وربكم وكنت عليهم شهيدا. Allah alam bimara di makul tu orang ucap insun lahum kadwe nasi lama amar tadi anjing barangkang marantah Tuhan insun bi kalawan mawawalan utawi ama amar taniku ani buduni satu nekalakuan iku ubudu padanya rembah sirakabe ing Allah Rabbi tegese pangeran isun warabbakum lan pangeran sirakabe وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ لَنَنَيْسُونَ عَلَيْهِمْ مِنْغَتَسِنْ نَاسِكُ الشَّهِيدًا kang nyaksin ya roki bantur kang inti itu bisa oke numaca وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ لَنَنَتُوَنَ عَلَيْهِمْ مِنْغَتَسِنْ نَاسِهِيدًا iku kang nyaksin ya roki bantur kang inti أمنهم مما يقولون بمجان نتمن ما كنت أمنهم قدنا تقس أتوا كان بكان يقا إنسون هم الناس كن برنكان وچاب يا الناس كبه ما دامت فيهم إن دلم سلقين لانجم فيهم إن دلم سلقين لانجم pihim dalam salagene langgeng ya syahada pihim dalam nas falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai' وأنت على كل شيء شهيد والله أعلم بمراد فلما مك زمان زمان ستوفيتني وفات كنتواني سنائي Kobatani tegasnya genggam Tuhan ingin sumberopi kalawan dan angkat ilah sama imaring langit kunta anta karena Tuhan anda tegete Tuhan ni kuaroki bakang inte kang ningali alaihim ingatasin nasal hafiz tegese kang araksa liamalihim kadut pirang-pirang pagawaian nas wanta ala kuli syailan utawi Tuhan lai utawi Tuhan ingatas saban-saban suwiji-wiji min kohul ilahim lahum saking ucapan isun lahum kodek nas wa kohul him lan ucapan nas ba'ding dalam sausane dan angkat insun wa gairi dhalika lan liani mangkono mangkono kauli wa kauli syahidun iku kang nyaksana mopali untur kang adongo kali muntur kung maha uninga bihi kalawan kauli tu'adzibuhum fa innahum ibaduk وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله أعلم بمراد إن تعذبهم لمن يكسى تهلو من الناس أيمان أقوم على الكفر تجزئين ونقن نتبي أمان يكتس كفر منهم زكي الناس فإنهم كسدهن الناس وعبادك بيران أمبا توان وأنت عليه توي توانيك ملكهم كما رجعان الناس أتوى عباد تتصرف بهم كما ملاكن توان بهم من دلمان كما كيف شد علي بوكا يا بكر سدوان لاغتر الله عليك وركم ملاونيك موجبين أتسدوان وإن تغفر لهم أمبر توان لهم كدو الناس لمن آمنا gerse gadu wong kang iman kenyaman minun saking nazwa inna ka antal azizu maka satuhne tuan anta tuan iku kang maha gagah al ghalibu ala amrihi kang alindi ingat dasi perkara ne kang al hakim mutur kang bijaksana iswan ihi indalam dadamlan al masih keneh nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi Isa alaihis yakni Kanjeng Nabi Isa ketika dipanggil ku Gusti Allah jaga di yaumul qiyamah di BAP ku Gusti Allah di MA dengan lain mahfud mahfud ngesawah di hati umat gara-gara ngahukumanana kumahacak inohong sesuai dengan aturan-aturanana hilanglah dambaan umat Indonesia terhadap mahfud MD sesawah nu jujur ku Ali hiji-hijira tumpuan ternyata seperti eta IMA-MA Majelis Agung Rabbul Jalil Gusti Allah didongengkeun ka Kangjeng Nabi nu bakal supaya nyaraho urang sebab urang umat Kangjeng Nabi umat nu paling akhir tapi bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula istimewa jasa. Istimewa jasa. Urang mah diayakeun pandeuri tapi bisa nyaksian nu ti heula. Kok bisa kitu? Lantaran aya Al-Qur'anul urang bisa nyaho kisah-kisah umat nu baheula di Al-Qur'an. Engke ge urang bakal nyaksian kana kajadian ieu. Bakal nyaksian urang kana kajadian kiwari. Urang teh langsung lantang ke di hareupeun Allah. Teu kudu Kangjeng Nabi, urang ge bisa nyaksian. Ieulah kaistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa. Muhammad ingat bakal terjadi engke di yaumal kiamah. Kok ieu didongengkeun sih supaya umat Kangjeng Nabi nyahoeun. Maksudna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa teh naon? Taubihun liqaumihi. Ngajejeleh, ngahina-hina ka kaumna. Anu kuari nganggap pangeran ka Kangjeng Nabi Isa. Ulantaran Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan mukjizat. Padahal mah kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh lain ti Kangjeng Nabi Isa sorangan, pamere ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi dianggap pangeran. Siti Maryam termasuk wanita anu terbersih dianggap pangeran deui. Tak ieu anggapan-anggapan Kristen, anggapan Katolik, anggapan-anggapan Protestan menuhankan terhadap Maryam jeung Isa engke bakal disidang Kangjeng Nabi Isa na di Rabbul Jalil. Sambarangan ceuk Gusti Allah sia Isa, Maryam sia dibere kaistimewaan ku aing sia Isa nyekel batu jadi emas. Hujan asa ditunjuk bae turun. Siana bisa hiber ka mana bae ngalayang. Kemudian panyakit-panyakit buta kusia diusap doang cager. Jelema anu lumpuh mangan ditoel doang kusia cager. Jelema anu geus ribuan taun di jero kuburan hudangkeun kusia cager. Cager hudang meureun. Udang bisa ka jero deui. Eta kaistimewaan eta teh nu siapa nu aing? Nu Gusti ceuk Kangjeng Nabi Isa. Tapi panatu sia make nu tahnitah ka umat sia bahwa sia teh pangeran. Tah. Awas sia Isa. Keter-keter Kangjeng Nabi Isa. Komo lurah. Kangjeng Nabi Isa ge geter-geter. Eta gageterna Kangjeng Nabi Isa, gageterna Kangjeng Nabi Isa ketika dicarekan ku Gusti Allah, dek ditanya ku Gusti Allah, lamun dibayangkeun ku ari dihudangkeun ka dunya, ieu dunya oyag-oyagan. Lamun Kangjeng Nabi Isa dibalikeun deui ka dunya, dicarekan ku Gusti Allah seperti eta, ngageterna Kangjeng Nabi Isa, waqad arada ngageter-geter Kangjeng Nabi Isa. Andai kata dibalikeun ka dunya ngageterna Kangjeng Nabi Isa teh karasa kurang etalah ku hebat-hebat ngegeteran Kangjeng Nabi Isa. Naon sabeuna sieun Isa kok sia boga kaistimewaan kos kitu teh make jeung nitah pangeran ka sia aing pangeran mah Maryam sia boga kaistimewaan di diri sia ketika sia ngadoa di Masjid Al-Aqsa. Hayang aya makanan turun pamakanan ti sorga. Kaistimewaan sia teh pan ka meja ka mana-mana haju kunaon atuh sia jadi pangeran. Tungkul Siti Maryam ngegeter sarua bae. cek Kanjeng Nabi Isa. Gusti saha anu nitah jadi pangeran ka abdi? Aye eta Kristen tuh di Sumarekon. Penyembah kasia. Tuh di Tangerang sok bude naon teteh salibna ge. Pan kasaksian pindah pan baheula teh eta teh jadi nyata kuari pan jadi gereja. Kodim, kodim dijual kodim. Pada eta jadi gereja kasaksian, pada eta nyembah kasia. Tuh di Cikupa. Citra. Bude. Pan gambar sia teteh, teu make calana sia teh. Heh, pangeran teu make calana. Ayo, siapa neta? Ah, lamun lain ku siama di titahna. Siakan. Encan nu bakal deui ka dieu. Neuk kamari Pasir Gadung hatena bae golok dasareukeut keneh. Tah, engke bakal ka dieu geura siapkeun. Urang tereup. Urang waru. Aning cilongok mah teu kudu geus tarima bersih bae geus. Engke paeh kuari paeh. Sing hade lurah-lurahna. Urang geus ngomong ti heula bae ti kuari ye sing hade lurah-lurahna jeung camat-camatna ulah tanda tangan sing hade. Beusi hayang mobil ka Cilongok bae. Teu kudu ti ditu teu kudu beneran beusi camat hayang mobil datang ka imah aing. Geus disiapkeun ka aing mah mobilan. Masyaallah. Isa kau siap buka keistimewaan mujizat ti aing haju siap ngaku pangeran Maryam siap diberi mujizat ku aing kau haju siap jadi ngaku pangeran ku bahaya teh nementat cik Gusti Allah qalallahu ya Isa bin Maryam Isa anak Maryam anta qulta linasi takhizuni wa ummi ilahain min dunillah apakah nyerembahna katolik protestan jeung kristen kasia teh kusia dititah anta qulta apakah anjeun ngomong linasi ka urang-urang BSD ka urang-urang Amerika ka urang-urang Jerman ka urang-urang Swiss, ka urang Inggris dan lain sebagainya. Apa maneh teh ngomong anta kulta? Apakah anjeun nyarita? Apakah anjeun ngomong? Hei umat, ittakhiduni wa ummi ilahai min dunillah. Jadikeun kaula jeung emak kula tercinta. Jadikeun kaula jeung ibu kula tercinta sebagai pangeran min dunillah salian Allah. Pangeran kahiji Allah. Allah. Itu bisa nyebut Allah nama Allah. Kedua adalah Maryam Bunda Maria. Yang ketiga adalah Isa Ruhul Kudus. Tritunggal. Tiga tapi satu. Anta kulta apakah mana yang ngomong gitu baheula? Sehingga jelobat teh jarembah kasia. Awas ya Isa. Kanjeng Nabi Isa ngageter-geter wakon arada. Eta bayangan ngageterna andai kata dikabumikan. Ujiana ngageterna goyang. Kunaon sieun Kanjeng Nabi Isa teh. Kanjeng Nabi Isa bae anu bener-bener jujur sieun atuh komo camat. Ah, begitu disentak ku malaikat jabannya ge. Camat. Kamana sorana itu camat? Cak masyarakat camat urang geus soraan budak. Coba. Wah, geus. Geus bae mah rante. Mat ya. Ini rante buatmu ya. Camat di rante jawab. Aduh. Cak camat ya ulah bae di rante atuh kula naon salah nu. Siang ngibarkeun Golkar kan. Dititak kula. Ditita kekan si Alenek berjuang. Lu lumayan anaya sahuap dua huap. Iya. Dikira berjuang gak siapa? Atu atasan kula panggil ulah kula baik. Ulah ngomong siahela.

Ieu teh maksudna mah ngajejeleh pan maha uninga Gusti mah. Henteu kudu ditanya Kanjeng Nabi Isa teh. Ja utusan Gusti Allah. Seluruh ucapan anak hembusan napasna kiceupna kabeh geus ka uninga ku Gusti Allah. Ieu mah di BAP soteh ditanya soteh supaya kadengeun tah ku Paus Paulus. Supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara. Kadenge ku sia wahai kardinal, kadenge ku sia wahai Paus Paulus, kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta, kadenge ku sia wahai para itu Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Jaki itu Isa teata Nabi aing jateu pernah ngadeng, teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran. Kok si anyanya huanaan? Hayo. Geus teu daya teu upaya ku harinya neuk nyen gereja unggal juru. Engke mah nyana teh meuleuh neraka. Tinggal urang we hakan usia. Hakan usia. Leg-leg tah usia gereja tah. Urang ge mah kos kitu teh surat. Cek babatur boleh baka surat sih ke jan WAP. Ya tu aing mah penentu ke gereja. Ente ke gereja ke Aisyah soka masjid ente. Uunya. Atuk. Satu bener gitu mah geus jelas kana raka. Tu lawaka sok yang serigen. Sia. Nyahon teu tihang masjid di lembur sia sabaraha. Samak na geus diganti nyaho. Baru bawa omong isya besi kadengin ku malaikat. Ya. Cagain ge. Ayo sia. Ayo sia. Sia, teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang geus aya bukuna. Sia seserian mah. Atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah. Tuh. Deuleuh ku sia tuh. Aing tah. Tapi pan sia teh nyokotan duit. Heuteuh. Hampura tuh mah, yang beli rokok doang. Ah, sia sarua. Iya ke neraka kemeh sia. Neraka kemeh. Aduh, pas sini wah jelema. Wah, kur di sidang gitu teh pas sini jelema. Wah, mantak kebel ge ribuan taun eta hiji bae ge angel. Sedengkeun sungut tapi eta engke bakalna dikonci. Dayalah Kangjeng Nabi Isa. Maqultu lahum illa ma amaltani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida. Teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali caritana nu ku Gusti dipiwarang ka abdi. Gusti pan miwarangna ani budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai manusia, sing ngaribadah maneh ka Gusti Allah Pangeran kaula jeung Pangeran Aranjeun kabeh pan abdi atos ngalaksanakeun kitu. Dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh Pangeran kaula jeung Pangeran Aranjeun kabeh. Ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat ti Gusti Allah. Bisa nahiber, turunkan hujan, nyekel batu, jadi perak, jadi emas, ngehudangkan jelumat di kubur. Kadek! Ia teh lain kaula, ia teh mujizat, tigo sialopan kukula teh dibejakan. Ia tambah janguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti. Ainu kudu diibadahan nama disembah mapan Gusti. Tah kula teh nges! Nyarita kitu makultulahum. Teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi. Yana titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh. Pan wa kunta alaihim syahida. Atuh Gusti ge jan ningali ieu, ja Gusti ge neuleukeun ieu, Gusti ge panyaksian ieu. Amna uhum mimma yakuluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunana tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi madum tepihim selama Gusti ieu madum tepihim salagi abdi langgeng di araranjeunna

Yang mana kelompat kali itu ngajauan, sana di situ. Kebelah di situ, sana kene. Belah di situ. Di situ doi, sana aing geus ka ditu. Sana kabeh, ieu mah moal bisa, ieu mah ka mamana ge. Aduh, ceknya jadu orang kunawan bahulanya, kunawan ngimankan ka Isa sebagai pangeran, dia pangeran mah Allah, horenganan. Atuh sia teh, atuh aing pan diajakan ku pastur-pastur dibere mie, hari itu. Deureus di Banten mah teu titah ka Isa mih ge titah ka Atut doang. Ayuh sia tah, gara-garana kos kitu tamangkaning ieu urang dinarakan saneng-neng ieu mah. Ge teu iman ka Allah pan ieu mah urang mah kafir ka asupna. Ayuh coba teangan pastur-pastur urang, urang pejit. Pejit. Wah, pastur diteangan. Wah. Cak pastur teh panaya saluhureun kula paus. Aya paus. Aya kardinal kabeh. Panggil, panggil, panggil. Panggil. Padahal kan paus mah nyahun. Nyahun nyana mah pan maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ditutupan. Bahkan kunyana di cana anu pas dibahas aja tetrek mah nyaho. Jadi kitu teh naon ngaranna supaya dicetrek atuh. Tukunya nanti geus dikaburkeun we pokona mah henteu dijelaskeun, dicetrek. Dilem. Wah, geus ambalayah umat Kristen teh. Waluh luar biasa Katolik ambalayah terus. Anu ngadeketan ka kiai bae kiai duh baheula mah kami teh aye kitu ngahina ka kiai teh anek nyeun gereja ge kami teh diudag-udag goreng bener kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun kitu kuari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet kitu tapi padahal seri hitutan sih kuai keur ieu sia ca kiai teh. Aing datang ke ngerahkan manusia dan ngejagaan sia sia napa wah vaksini rame luar biasa ayanu dihandapun listrik ayanu dihandapun gardu ayanu dihandapun tangkal caringin dinya kita mau waring kita mau mal ayah panas sedangkan panon pengen sadepa sakie panon kuet masya Allah. Geus harapan Kristen majeng Katolik Protestan teh duh nabi urang sugan teh mah bakal pangeran urang Isa sugan teh mah bakal nyapaatan anu baheula salib-salib teh cekna teh penebus dosa horenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanna teh beuh klip sangra baheula zina jeung Suzana. Eta teh kapan datang ka ditu nyana mah kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cekna bebas dosa maneh silahkeun deuk ngelakukeun deui bae ge. Coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zinah jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datang nyana kapatikan eta teh anu gegedena mah misi nyana teh. Nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutan jana zinah ge bisa ditebus tah dengan 10 miliar saja. Bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film ternama. Eta teh supaya kieu oh di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasuk Kristen tangkorak Suzana goblok. Tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ya teu henteu. Henteu, sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu. Ih atuh sia-sia aing aing. Ya aing mah teu wauh ka susana sia, aing mah wauh ka susana tetangga aing. Eta mah turang deui eta mah wae masalah eta mah. Teh eta teh dakwahna Kristen mah saperti eta. Wow. Datang ka patikan ka ditu. Di expose di berbagai media. Di televisi diberitakan akan keberangkatan klip sangra dengan Susana akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina

Ambi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan, ya Gusti. Kitu keneh ka gubernur, kitu keneh ka presiden. Nah iyalah persekongkolan dakwah batil anu dihayukeun eta anu bakal milu jeung kafir-kafir menuju neraka. Sakitu bae mah lain lalagaan ieu mah Kanjeng Nabi Isa geus cuci tangan. Kanjeng Nabi Isa anu dipangerankeun naon kitu ngaranna cuci tangan intu azibhum fa innahu ibaduk ca Kanjeng Nabi Isa. Gusti abdi mah hendek bebersih abdi bae. Ulah ka bawa-bawa abdi mah, ulah ka ciwit ka bawa daging, mung disokompet daunkeun. Andai kata eta umat anu ngaku pangeran ka abdi, mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi, andai kata ku Gusti erek disiksa atuh nyanggakeun jatah anu Gusti ieu, beuleumeun Gusti merentah mah. Besi ku Gusti dek dihampura. Ya aya Gustian dirinya ngan musyrik doang atuh emang paina ka antara Azizul Hakim, Gusti mah maha gagah, maha bijaksana. Nyanggakeun kumaha Gusti bae? Kumaha teh Gusti ngomongna? Allahu wa hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Cek Gusti Allah. Wallahu a'lam.